Dengar ceritaku tentang kegalauan hati yang meraja, mengisi relung hati yang hampa pada diriku. Kasih, lihat diriku menatap sendu sedih air matamu. Kau berharap mengakhiri semua, aku tak mau. Oh, tak ada seorang pun yang tahu betapa besar rasa cintaku. Lihat kesungguhan diriku, tapi kau takkan mengerti tulusnya cintaku. Tak pernah terbalas olehmu, kau biarkan hati berharap mengakhiri semua.